السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. ما في ترسيسة syarah dari Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah terhadap ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam penutupnya, yaitu tentang bahwasanya akidah yang dimuat dalam kitab ini adalah prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang tidak menyelisihinya kecuali Ahlul Bid'ah, Ahlul Ahwa', tidak sengaja-sengaja menyelisihinya kecuali ahlul dalal. Maka ahlus sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah di antara aliran-aliran ekstrim ke kiri dan ke kanan. Apakah ekstrim berlebih-lebihan atau ekstrim berkurang-kurangan, maka ahlus sunnah tengah-tengah antara para penolak sifat dan golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Tengah-tengah antara yang ekstrim khawarij dan murjiah yang menganggap bahwa iman tidak berkurang dengan dosa. Tengah-tengah pula di antara qadariyah dengan jabriyah ila akhirihi. Qala, kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa hadhil bid'ah al-mutaqabilah, dan bid'ah-bid'ah yang berpasang-pasangan ini, hadasat min al-fitani al-mufarriqah bainal ummah. Bidah-bidah tadi terjadi, muncul dari fitnah-fitnah yang memecah belah di antara umat Islam. Kama dzakarahul Bukhari, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah, waqa'atil fitnatil ula, terjadi fitnah pertama, yani maqtal Uthman, yaitu terbunuhnya Uthman. Falam tubqi min ashabi Badrin ahada, maka tidak menyisakan seorang pun dari pengikut perang Badr, atau tidak tersisa seorang pun dari pengikut perang Badr. Tsumma waqa'atil fitnah atsaniyah, kemudian terjadi fitnah yang kedua. falam tubqi min ashabil Hudaybiyyati ahada, maka tidak tersisa dari pengikut perang Hudaybiyah sedikit pun. Waqa'atis tsalitsah, terjadi fitnah yang ketiga. Falam turtafa walinnasi tabakh, terjadi fitnah ketiga sedangkan di tengah-tengah manusia belum dicabut adanya tabakh ay aqlun wa quwwah, yakni masih ada tersisa dari beberapa sahabat yang istiqamah di atas kitab wa sunnah, di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya, la ya'ti zamanun illa wa huwa syarrun minhu. Tidak datang satu zaman kecuali zaman itu lebih jelek dari zaman yang kemarin. Aku tidak berbicara pada kalian tentang hujannya lebih sedikit. Juga aku tidak berbicara pada kalian penguasanya berbeda. Bukan. Tetapi aku berbicara tidak datang zaman kecuali selalu syarrun minhu. Karena ulama ukum yadhabun. Karena ulama kalian pergi dan tidak ada penggantinya. Fitnah pertama terjadi sudah berkurang dari pengikut perang Badr. Tidak tersisa. Terjadi fitnah kedua, tidak tersisa pengikut Hudaybiyah. Padahal itu adalah klasifikasi keutamaan para sahabat. Yang paling tingginya pengikut perang Badr. Yang dikatakan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, hadis qudsi, "Wa ma yudrika ya Umar, engkau tidak tahu wahai Umar, la'alla Allah ittala'a 'ala ahli Badr wa qala af'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Engkau tidak tahu wahai Umar bahwa Allah melihat pengikut perang Badr dan Allah katakan pada mereka, "If'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Silakan. Berbuat apapun kalian, Allah sudah mengampuni kalian. Karena Allah kenal mereka ahlu Badr sebagai mukminin. Kedua, pengikut Hudaybiyah yang jumlahnya lebih banyak. Kalau pengikut perang Badr 300-an orang, kalau Hudaybiyah sudah 1500 atau kurang lebih 1400 sekian. Apa kata Rasulullah SAW? Qala la yadkhulul jann la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Berarti ahlu bayat ridwan. Allah pun menjamin keriduan mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta syajarah. Allah telah ridho kepada orang mukmin yang berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Artinya fitnah pertama karena manusia-manusia utama sudah sirna. Alaysa kadzalik? Ada manusia utama lain yang di bawahnya. Terjadi fitnah kedua karena ketika itu tidak tersisa satu orang pun dari pengikut bai'atul ridwan, dan terus begitu. Fitnah yang berikutnya sudah tidak tersisa lagi sahabat. Maka barakallahu fikum, yang menyebabkan perbedaan zaman sehingga dikatakan la ya'ti zamanun, atau dikatakan la ya'ti 'amun illa wa huwa syarrun minhu. La aqulu hadha amtar min hadha wa la aqul imam afdal min imam. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidak datang satu zaman, tidak datang satu tahun kecuali selalu lebih jelek. Tidak aku berkata hujannya lebih banyak, tidak pula berkata imam yang ini lebih baik daripada imam yang itu, penguasa yang ini lebih baik daripada penguasa yang itu. Tapi saya katakan, ulama ukum yadhabun, ulama kalian pergi. Maka tentunya lebih jelek keadaannya. Dulu di Yaman masih ada Syekh Mukbil. Di Yordan masih ada Syekh Al-Albani. Di Hijaz masih ada Syekh bin Baz. Falamma dhahabu rahimahumullah. Siapa yang menggantikan mereka? Yang seilmu dengan mereka. Wahaluma jarra. Dan silakan sebut para ulama yang lain. Ketika wafat, siapa yang menggantikan yang seperti itu? Selalu barakallahu fikum datang berikutnya di bawahnya, datang berikutnya di bawahnya, ila akhirih. Maka berarti sadaqa rahimahullah, bahwa tidak datang kebidahan-kebidahan tadi kecuali karena terjadinya pertikaian dan perpecahan. Ketika ilmu berkurang, ilmu berkurang, ilmu berkurang. Saat fitnah terjadi sudah banyak para ghawghaiyun, sudah banyak para tsartsarun, sudah banyak para juhal yang datang. Ditambah dengan munafiqin. Fal khawarij. Mereka lah yang memecah belah agama mereka. Mereka lah yang memecah belah agama mereka. Menjadi bersyiah-syiah, berkelompok-kelompok, beraliran-aliran. Yuqabilunal bid'ah bil bid'ah. Melawan bid'ah dengan kebid'ahan. Muncul bid'ah penolak sifat, dilawan. Kalian para penolak sifat, Allah memiliki sifat tangan, Allah memiliki sifat ini, sifat itu. Ya seperti kita punya sifat. Untuk membantah yang salah dengan kebid'ahan. Mutasyabbih atau musyabbih, menyerupakan Allah dengan maksud. Untuk menghadapi khawarij, dilawan dengan irja ila akhirati. Ulaika ghalaw fi'ali wa ulaika kafaru. Yang ini ghulu kepada Ali bin Abi Thalib, yang ini justru mengkafirkan. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa mereka-mereka yang ghulu kepada Ali bin Abi Thalib? Kaum Syiah Rafidhah. Siapa mereka-mereka yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Khawarij. Bahkan sampai membunuh Ali bin Abi Thalib dengan keyakinan halal darahnya. Qala wa ulaik, sedangkan yang lainnya justru berlebihan ghulu. Demikian pula dalam masalah wa'id. Dalam masalah janji-janji Allah SWT dalam Al-Quran. Ulaika ghalau fil wa'id. Yang satu ghulu dalam masalah wa'id. Ini janji Allah pasti terjadi. Sampai di sini benar. Tidak salah. Bahwa Allah la yukhliful mi'ad. Tetapi kemudian mereka begitu pula pada ancaman. Demikian pula kalau Allah mengancam. Karena ancaman itu juga janji. Siapa yang berbuat dosa, maka niscaya aku akan masukkan dia dalam neraka, kekal di dalamnya. Maka kata mereka, ini juga janji. Berarti siapa yang berbuat dosa, pasti kekal dalam neraka, karena Allah tidak mengingkari janji. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka akan dimasukkan dalam neraka jahannam. Ini janji. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Hatta khalladu ba'dal mu'minin. Akhirnya mereka menganggap kekal dalam neraka sebagian orang-orang mukmin. Karena berbetul. Dan Allah berjanji menurut mereka dalam tanda petik. Karena sungguh itu bukan janji, itu ancaman. Berbeda dengan janji. Tetapi mereka menyamakannya, menganggapnya kedua-duanya janji. Janji baik dan janji jelek. Kedua-duanya la yukhlifallahu wa'dah. Allah enggak akan melisihi janjinya, kata mereka. Maka kalau Allah mengancam, berarti berjanji. Dengan janji yang pasti ditepati. Maka siapa yang bermaksiat, Allah akan tunaikan janjinya. Akan masukkan dalam neraka jahannam. Ekstrim. Wa ulaika ghalau fil wa'id. Sedangkan yang ini ghulu kepada masalah wa'id. Ikhwanul na'azakumullah. Yang ghalau kepada al-wa'id sesungguhnya adalah mereka kaum khawarij yang tadi mengkafir-kafirkan dan menganggap kekal. Sedangkan yang ghalau fil wa'ad adalah irja. mungkin ada terbalik sedikit di sini dalam tulisannya. Berarti sungguhnya ulaika ghalaw fil wa'id hatta khalladu ba'd al mu'minin. Yang ini dalam keadaan ghulu terhadap ancaman-ancaman Allah, akhirnya mengekalkan kaum muslimin di dalam neraka. Siapa yang berbuat dosa kekal dalam neraka karena Allah mengancam begitu ghulu. Sedangkan yang ghulu kepada al-wa'd, bukankah Allah berjanji Allah akan mengampuni hamba-Nya? Bukankah Allah berjanji Allah akan memaafkan hamba-Nya? Ini wa'd. Kalau ekstrim, ghulu, tidak memperhatikan ancaman, apa jadinya? Irja, mau berbuat dosa apapun, Allah Ghafurur Rahim. Mau berbuat penyimpangan apapun, Allah Arhamur Rahimin. Ila akhir. Hatta nafau ba'dal wa'id. A'nil murji'ah. Ya'ni yang aku maksud adalah murji'ah. Satu lagi. Ulaika ghalau fit tanzih. Sekarang masalah pensucian Allah SWT. Ini yang dijuluki dengan al-bid'ah al-mutaqabilah. Bid'ah yang saling berhadapan-hadapan. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang pertama dalam masalah Ali. Terjadi dua kebid'ahan. Yang satu menuhankan Ali berlebih-lebihan, ghulu terhadap Ali. Yang satu justru mengkafirkan Ali. Dua-duanya ekstrim dan berlawanan. Yang kedua masalah wa'ad wal-wa'i. Masalah wa'ad wal-wa'i. Yang satu ghulu pada masalah wa'ad, janji-janji Allah yang baik-baik, akan mengampuni, akan merahmati lah akhirnya. Maka mereka menganggap dosa apapun gak ngaruh katanya. Siapa? Murji'ah. Yang satu sebaliknya, justru ghulu pada al-wa'id, ancaman. Allah mengancam, maka tidak mungkin Allah akan tentang ancamannya, karena itu merupakan janji. Akhirnya dikafirkanlah semua orang yang berbuat dosa, karena Allah mengancam kekal dalam neraka. Yang ketiga, masalah tanzih. Kemana kira-kira masalah tanzih? Nah, tanzih itu mensucikan Allah SWT. Pensucian. Tentunya yang satu menganggap kalau mau mensucikan Allah harus ditolak sifat-sifat yang mengesankan penyerupaan. Semua sifat yang mengesankan penyerupaan, tolak. Maha suci Allah, enggak mungkin serupa dengan makhluknya. Alasannya tanzih. Alasannya tanzih. Hatta nafau sifat. Sampai mereka menolak sifat. Alasan mensucikan Allah. Ada ayat berbicara tangan Allah. Tangan Allah tidak mungkin. Allah tidak punya tangan. Kalau punya tangan nanti kayak makhluk. Mustahil. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Berbicara. Maha suci Allah. Tidak mungkin berbicara. Karena mengesankan penyerupaan. Maka barakallahu fikum, mereka menolak sifat-sifat Allah yang Allah kenalkan sendiri dalam Quran atau dikenalkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Mereka tolak dengan alasan tanzih. Bal, sesat mereka. Apakah menolak terang-terangan atau menolak muta'awwilan? Menolak sebagian atau menolak keseluruhan? Semuanya sama. Bal. Menolak terang-terangan disebut golongan para mu'attil, golongan mu'attilin, para penolak sifat. Yang kedua, mu'awwilin, menolaknya dengan ta'wil. Kami tidak menolak kata yad bagi Allah, tapi maknanya bukan tangan, kata mereka. Kami tidak menolak makna kalamullah, tapi maknanya bukan berbicara. Kami tidak menolak makna kalimat istawa 'alal 'arsy, tapi maknanya bukan bertempat di atas sana. Ila akhirnya. Menetapkan lafaz, menolak makna. Ikhwani fi din, a'azakumullah nasla taufiq wal afiyah. Kemudian mereka mulai takwilkan kepada makna-makna lain. Bahwa istawa maksudnya menguasai. Bahwa iyad maksudnya kekuasaan. Supaya menolak sifat tadi, sifat tangan. Semuanya bal. Mengapa? Ghalaw fit tanzih. Mereka kebablasan dalam masalah tanzih. Tanzih dengan cara yang salah. Wa haula'i ghalaw fil itsbat. Lawannya adalah orang-orang yang ghulu fil itsbat. Dalam menetapkan sifat ekstrim. Ghulu. Kalau tangan ya tangan seperti kita punya tangan. Pokoknya kalau yang namanya berbicara, ya berbicara. Seperti kita berbicara. Astagfirullah. Menyamakan Allah dengan makhluk. Ini juga salah. Yang satu ekstrim ke kanan, satu ekstrim ke kiri. Baik. Aina ahlus sunnah? Ahlus sunnah bainahuma ala suratil mustaqim. Ahlus sunnah diantara keduanya di atas jalan yang lurus. Tidak menolak sifat. Tetap menerima bahwa Allah memiliki tangan sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Quran. Bahwa Allah berbicara pada Musa sesuai dengan berita yang Allah beritakan dalam Quran. Tetapi berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicara makhluk manapun. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk manapun. Masya Allah. Hudiya ila siratin mustaqim. Terbimbing ke jalan yang lurus. Adapun mereka yang satu berlebih-lebihan dalam mensucikan, akhirnya menolak sifat. Yang kedua berlebih-lebihan dalam menetapkan, sampai terjerumus waqa'u fit tashbih. Terjerumus dalam penyerupaan. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Wasaru yabtadi'una minad dalail wal masail ma laysa bimashru'. Mulailah mereka mengadakan kebid'ahan-kebid'ahan dalam dalil-dalil atau masalah-masalah yang tidak disyariatkan. Wa yu'riduna 'anil amri al-mashru', bahkan akhirnya menentang perkara yang disyariatkan. Perkara yang disuruh untuk percaya dan beriman dengan berita dari Allah, mereka tidak laksanakan. Mereka tidak mau melaksanakan. Tetapi yang tidak diperintahkan, mereka bahas. Yaitu tentang kaifiyah, kayak apa, seperti apa, ila akhir. Bang. Mereka bikin kaedah-kaedah. Kalau ada sifat-sifat dalam Quran dan Sunnah, sifat-sifat Allah yang mengesankan tashbih, awilhu, awfawidhu. Ini kaidah mereka. Yang kalau ditanya, mana dalilnya? Mereka enggak akan dapatkan la fil Quran wala fil Sunnah. Kalau ada nama dan sifat Allah yang mengesankan penyerupaan, awilhu, ta'wilkan kepada makna lain. Awfawidhu, atau serahkan maknanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, bahwa di depan kita ada tariqai. Ada dua jalan. Immat ta'wil, wa immat tafuyum. Ikhwani fiddina azakumullah. Ada pertanyaan buat mereka. Yang kalau mereka bisa jawab, berarti mereka bisa membantah dirinya sendiri. Kalau mereka tidak bisa jawab, berarti mereka terlalu bodoh untuk dikatakan sebagai kiai atau ustaz. Ikhwan ibn na'azullah, pertanyaannya adalah, mengapa tidak kalian takwilkan sifat mendengar dan sifat melihat? Bukankah itu mengesankan tashbih dengan makhluk? Jawab. Khallihim yajibun. Biarkan mereka menjawab. Mengapa kalian tidak takwilkan? Bukankah itu mengesankan penyerupaan? Allah mendengar, kita juga mendengar. Allah melihat, kita juga melihat. Katanya kalian punya kaidah. Kalau mengesankan penyerupaan, takwilkan. Atau serahkan maknanya pada Allah. Berarti Allah Maha Sama'. Apa makna Sama'? Wallahu ta'ala a'lam. Serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah mendengar atau tidak mendengar? Tidak tahu. Saya tidak berani menyatakan mendengar. Nanti sama dengan makhluk. Dan gak berani pula menyatakan tidak mendengar. Nanti dikatakan tuli. Gak mungkin juga. Jadi bagaimana? Diam. Serahkan pada Allah Ta'ala. Apakah Allah melihat? Tidak tahu. Karena dikatakan melihat sama dengan makhluk. Mereka insya Allah bisa jawab. Kalau masih punya iman sedikit, akan bisa jawab. Ya tentunya melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk. Mendengarnya Allah akan berbeda dengan mendengarnya makhluk. Maka jangan ditakwilkan ke sana kemari. Allah memang mendengar, tapi tidak sama dengan makhluk. Insya Allah bisa jawab. Kiai-kiai tersebut, mereka muslimin. Mereka masih punya keislaman. Taib, tinggal kita balik. Berarti engkau bisa menjawab problem yang tadi. Allah berbicara, katakan tidak sama berbicara dengan makhluk. Selesai. Kamu katakan yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Masa Allah punya tangan? Punya. Tetapi jangan disamakan. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Sebagaimana mendengarnya tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Mudah. Kalau kalian bisa jawab, kalian bisa menjawab problem tadi dan tidak perlu pakai kaedah bid'ah. Cukup dengan kaedah sunnah yang ada dalam Quran. Apa kaedahnya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak serupa dengan Allah sesuatu apapun dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Taib itu kan mendengar dengan Maha mendengar. Oh, untuk membedakan dikasih Maha. Kasih kalau memang itu maknanya. Kita berbicara Allah Maha berbicara. Mau apa? Artinya tidak sama berbicaranya dengan makhluk. Sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan kesempurnaannya, sesuai dengan barakallahu fikum. Tidak sama dengan makhluk manapun berbicara apapun. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada permasalahan. Artinya ada dua golongan dalam masalah tanzih dan itsbat. Ada yang ghalau fit tasbih, berlebih-lebihan dalam penyerupaan, maaf, berlebih-lebihan dalam tanzih. Ada pula yang berlebih-lebihan dalam masalah isbat. Wasaru yabtadi'un ad-dalail wal masail ma laysa bimashru'. Mulailah mereka bikin kaidah-kaidah, bikin dalil-dalil yang tidak disyariatkan. Bahkan akhirnya bertentangan dengan yang disyariatkan. Wa fihi man ista'ana 'ala dhalika bi syai'in min al-kutubil awail. Bahkan di antara mereka ada yang meminta bantuan dengan buku-buku yang terdahulu. Meminta bantuan dengan buku-buku kuno dari buku-buku filsafat. Filsafatnya Aristo, Plato, Freud ila akhirih. Yang tentunya mereka adalah orang-orang kafir. Atau dari Yahudi dan Nasara, wal Majus wa Sabi'in. Dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, dari kalangan Majusi, dari kalangan Sabi'in. Fa'innahum qara'u kutubahum. Mereka membaca kitab-kitab terdahulu. Fasara indahum min dalalatihim. Akhirnya golongan ini memiliki kesesatan-kesesatan yang terdahulu. Kesesatan Yahudi, kesesatan Nasrani, kesesatan para Sabi'in, kesesatan Majusi. Di antaranya, mereka mulai berkata, kaum liberal, golongan jil, jaringan iblis, la'natullah alaih. Mereka berkata bahwa sesungguhnya Nasrani dan Yahudi tidak kafir. Karena mereka menganggap Isa dan Uzair sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Itu adalah takwil mereka untuk memaksudkan bahwa mereka ini memiliki sifat dari sifat-sifat Allah. Memiliki sifat dari sifat-sifat Allah. Allah Maha melihat, Dia melihat. Allah Maha mendengar, Dia mendengar. Allah Maha adil, Dia adil. Tentunya dengan porsi yang berbeda. Ya ikhwan fillah, na'azakumullah. Karena anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benarkan dengan cara-cara tadi. Dengan cara-cara tadi, sifat-sifat tadi. Demikian pula mereka membahas secara filsafat tentang sifat ketuhanan. yang disebut dengan lahutiyah, dengan sifat kemanusiaan, yaitu nasutiyah. Lahut dengan nasut kalau bergabung jadilah Isa. Bukan berarti Isa itu Tuhan, tidak, dia manusia, tetapi memiliki sifat dari sifat-sifat ketuhanan. Ikhwani fiddin a'azakallah, orang ini jangan heran kalau mereka membenarkan kelompok-kelompok sesat yang menyatakan Rasulullah SAW menakdirkan alam semesta, mengatur alam semesta. Membenarkan, karena sama-sama memiliki kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada kitab. Sara indahum min dalalatihim ma adkhaluhu fi masailihim wa dalailihim. Jalilah di sisi mereka ada kesesatan Yahudi, ada kesesatan Nasrani, ada kesesatan Majusi. Alhamdulillah. Ma adkhaluhu fi masailihim wa dalailihim, yang mereka masukkan di dalam dalil-dalil mereka, di dalam kaidah-kaidah mereka. Kalian akan tahu kalau kalian baca buku-buku mereka, kaum filsafat atau kaum liberalis atau golongan sufiyatul kalam. Sufi itu ada dua, ada sufiyatul kalam, ada sufiyatul hadis. Sufiyatul hadis adalah mereka-mereka yang memakai hadis-hadis walaupun dhaif, walaupun maudhu'. Akhirnya jadi tersesat mereka karena yang mereka pakai perkara yang maudhu', palsu, dhaif ila akhir. Tetapi ada yang lebih mengerikan dari mereka, yaitu sufiyatul kalam. Sufi tetapi memakai ilmu kalam. Yang ini yang kemudian berakhir dengan wahdatul wujud dan hululiyah, menganggap bahwa keberadaan itu satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecuali Allah. Tidak ada kecuali Allah. Jadi kamu tidak ada kecuali Allah, saya enggak ada kecuali Allah, mereka enggak ada kecuali Allah. Maka kamu, saya, mereka semuanya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah amma yasifun. Ikhwani fiddin a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sufiyatul kalam, kalau kamu lihat kitab mereka, apakah kitabnya Ibnu Arabi atau kitabnya sejenis mereka, tokoh-tokoh ahlul kalam, ahlul filsafat, kamu akan dapati kaedah-kaedah yang mereka masukkan. Ternyata yang ini adopsi dari Yahudi, yang ini adopsi dari Nasrani, yang ini adopsi dari Majusi, ini adopsi dari Freud, ini adopsi dari Plato, Aristo ila akhirnya. Ghayyaruhu fil lafdhi taratan wa fil ma'na ukhra. Kadang-kadang mereka rubah sedikit secara makna, yang diambil, diserap, tapi dirubah dikit. Atau dalam maknanya digeser sedikit. Falabbasul haqq bil batil, maka mereka mencampur adukkan hak dengan batil. Wa katamu haqqan jaa bihi nabiyuhum, mereka sembunyikan kebenaran yang ada dari nabi mereka. Justru mereka bawakan dari ucapan orang-orang kafir yang mereka ganti, mereka tarik, mereka rubah. Fatabarraqu wahtalafu, akhirnya mereka bercerai-berai, akhirnya mereka berselisih. Wa takallamu hina idzin fil jism wal 'arad wat tajsim nafyan wa itsbatan, akhirnya mulailah mereka berbicara tentang jism, mereka berbicara tentang 'arad, mereka berbicara tentang tajsim secara nafyan wa itsbatan, yang dulu tidak pernah dibahas. Allahumma illa fi kutubihim, kecuali di buku-bukunya Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau ha'ulai sabi'in, di buku-buku mereka. Ternyata orang-orang ini membahas masalah itu. Para sahabat tidak pernah membahas masalah jisim atau arad, kalimat yang tidak disebutkan dalam Quran tentang Allah. Ini kaidah. Kalimat lafaz yang tidak dipakai dalam Quran, tidak dipakai dalam sunnah untuk mensifati Allah, jangan dipakai. Mengapa? Khawatir. Di samping makna yang kamu ketahui, ada makna-makna lain yang tidak tepat. Ketika kita bicara tangan Allah, ketika kita bicara di bawah pandangan mata-mata Allah, ketika berbicara tentang ini, mereka membalas. Berarti Allah punya jisim dong. Apa jisim? Badan. Jisim, jismun. Iya apa enggak? Kita mau menetapkan tidak ada dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Innalillahi jismun. Mau kita nafikan, khawatir yang mereka maksud adalah tangan tadi. Sehingga kalau kita katakan tidak, Allah tidak punya jisim. Kalau Allah tidak punya jisim, berarti enggak punya tangan dong. Serba salah kan? Kalau kita katakan iya, Allah punya jisim, berarti Allah ada perutnya. Ada ininya, ada itunya. Pembahasan seperti ini, barakallahu fikum, dulu di zaman salaf, enggak pernah dibahas. Maka kalau kalian ditanya masalah itu, katakan tidak pernah dibahas oleh para salaf. Dan saya tidak akan menyatakan nafian wala isbatan. Saya tidak akan menyatakan penetapan ataupun penafian. Saya beriman dengan Quran dan semua sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran. Saya beriman dengan ucapan Rasulullah yang sahih, riwayat-riwayat yang sahih. Maka kami beriman dengan semua sifat-sifat Allah yang ada dalam sunnah yang sahihah. Adapun yang tidak disebut dalam Quran dan sunnah, saya tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Dan saya tidak mau membahas perkara yang tidak mungkin bisa dibahas dengan logika. Enggak mungkin bisa dibahas dengan panca indera. Karena Allah ghaib. Tidak kita kenali kecuali melalui Quran dan sunnah. Tidak bisa kita kenali kecuali melalui lisan Allah dalam Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kecuali dalam kalamullah. Saya ralat. Lisan Allah kita ralat. Kalamullah. Kecuali dalam kalamullah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kita. Wasababu dalalihim. Wasababu dalal hadihil firak. وأمثالهم عدولهم عن الصراط المستقيم. Sebab sesatnya mereka firqah-firqah tersebut atau yang sejenis mereka adalah karena عدولهم, karena penyimpangan mereka dari jalan yang lurus. Karena mereka berbelok dari jalan yang lurus. Alladzi amarana Allahu bittiba'i, yang Allah sudah perintahkan kita untuk mengikutinya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Allah sudah katakan inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Kalian jangan mengikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalannya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sebabnya karena mengikuti subul, meninggalkan sirat al-mustaqim. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Rasul pada mereka, ini jalanku, aku mengajak pada Allah di atas ilmu, aku dan pengikutku. Kalau ada yang tidak mengikuti jalan ini, bukan pengikutku. Kata Nabi SAW, yang disuruh oleh Allah SWT, katakan wahai Rasul pada mereka, ini jalanku, aku mengajak pada Allah, jalanku dan pengikutku. Artinya, yang tidak mengikuti jalan tersebut, bukan pengikut Rasulullah SAW. Fawahada lafdu siratihi wasabilihi. Perhatikan, wahada disebut dalam bentuk mufrad, dibentuk dengan kalimat yang satu, sirat, untuk menunjukkan jalan Allah subhanahu wa ta'ala, cuma satu. Atau kalau disebut dengan kata sabil, ada dhamirnya, sabilihi, jalan Allah. Wa jam'us subul, tidak memakai kalimat jamak, yaitu subul al-mukhalifah lahu. Ketika berbicara tentang jalan Allah disebut mufrad, sabilihi, atau disebut dengan kata sirat. Apa jamaknya sirat? Lafdun mufrad min aslihi. Baik, tetapi jalan-jalan lain Allah sebut dengan jamak, wala tattabi'us subul, untuk menunjukkan barakallahu fikum bahwa jalan Allah cuma satu, enggak ada jalan lain. Adapun mereka sufi tadi, sufiatul kalam atau sufiatul hadis, menyatakan bahwa jalan kepada Allah itu banyak. Banyak jalan menuju Roma. Pepatah dari mana itu? Hah? Yahudi apa Nasrani atau Majusi? Nasrani. Karena Romawi atau Roma itu tempat sucinya mereka. Banyak jalan. Berarti serapan atau bukan serapan? Serapan. Mereka selalu berkata bahwa untuk menuju kepada Allah itu banyak jalannya, banyak torekotnya. Torekot ini. Torekot sufi ya. Padahal tidak. Yang namanya jalan pada Allah cuma satu-satunya, yaitu torekot Muhammadiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muhammadiyah bukan nama organisasi. Maksudnya nisbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan tarekat Naqsabandiyah, bukan tarekat Qadiriyah, bukan tarekat Wahidiyah, bukan. Tapi tarekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu jalan satu-satunya. Enggak ada jalan lain. Wa la tattabi'us subul, Allah sebutkan dengan mufrad, hadhihi sirati au inna wa anna hadha sirati mustaqiman. Ini jalanku, dengan lafaz mufrad. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا بيده kemudian berkata هذا سبيل الله. عبد الله بن مسعود menceritakan bahwa Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم menggaris satu garis di tanah. Dalam riwayat disebutkan kejadiannya adalah ketika penguburan jenazah. Rasulullah SAW tidak meninggalkan satu saat pun tanpa memberikan faedah. Sehingga ketika mereka pengurus yang sedang mengurus penguburan jenazah tadi, yang mengantarkan duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, sambil diberikan Rasulullah SAW nasihat. Di antaranya Rasulullah SAW menggariskan di tanah satu garis. Hadza siratullah mustaqima. Ini jalan Allah yang lurus. Ditunjuk pada yang mufrad tadi dan menyatakan ini jalan yang lurus. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an yasari. Kemudian diberi garis-garis di kanannya dan di kirinya. Kemudian berkata hadhihi subul, ini jalan-jalan lain. Ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan ini yang di kanan dan di kiri kecuali ada syaitan yang mengajak kepadanya. Dalam riwayat disebutkan halumma halumma. Syaitan mengajak dengan kalimat halumma, kemarilah, kemarilah. Kemudian Nabi membacakan ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini. Jangan ikuti jalan-jalan lain yang ada di kanan dan di kirinya, yang menyimpang ke kanan atau ke kiri. Fatafarraqu bikum an sabilihi, akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Wa min hauna yu'lam anna turar al-abdi ila su'ali hidayatul sirat al-mustaqim fauqa kulli darurah. Dari sini kita ketahui bahwa darurah, keharusan seorang hamba untuk meminta petunjuk, hidayah ke jalan yang lurus adalah kepentingan yang paling penting, keharusan yang paling harus. Berarti doa banyak bentuknya. Tapi yang paling penting dari doa-doa tadi adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Walaupun sudah masuk Islam, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Walaupun sudah belajar tauhid, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Walaupun sudah belajar sunnah, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Walaupun kamu sudah merasa di atas jalan siratul mustaqim, merasa di atas jalan para ulama, merasa di atas jalan ahli sunnah, tetap kita meminta, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Mengapa? Pertama ada dua jawaban. Jawaban pertama, apakah dalam keadaan kita benar-benar yakin kita tidak akan menyimpang? Itu pertama. Tidak ada seorang pun yang yakin bahwa dia akan istiqomah terus di atas jalan yang lurus dan dia tidak akan menyimpang. Tidak ada. Maka terus berdoa. Meminta bimbingan ke jalan yang lurus. Meminta bimbingan ke jalan yang lurus. Kedua, barakallahu fikum. Ketika seorang belum masuk Islam, dengan doa tersebut jadi masuk Islam. Setelah dalam Islam, dengan doa tersebut dia terbimbing ke dalam jalan yang paling benar dari sekian aliran-aliran di dalam Islam. Walaupun dia sudah, masya Allah, mengerti, mengetahui tentang jalan sunnah, dan bisa jadi di tengah-tengah kaum muslimin yang berada di jalan sunnah ada perselisihan lagi di tengah mereka. Mana yang lurus, mana yang tergelincir? Wallahu ta'ala alam. Doa, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Di tengah-tengah ulama ahlu sunnah ada perselisihan, perbedaan pendapat. Ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus. Apakah yang ini yang rajih atau yang itu yang rajih? Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, jangan berpikir seperti ucapan-ucapan mereka, orang-orang bodoh dari kalangan orang-orang kafir Nasrani yang sok pinter katanya belajar Islamologi, katanya ngerti Islam. Kita kaum Nasrani ini di atas jalan yang benar. Adapun mereka orang-orang Islam itu belum tentu, mereka masih ragu. Buktinya mereka masih minta terus jalan yang lurus katanya. Katanya pendeta bodoh. Mereka terus berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Berarti mereka belum dapat. Kalau kita sudah dapat katanya. Hada ajhalun nas. Ini sebodoh-bodoh manusia. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ikhwan fillah na'azakumullah, kita terus meminta jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus adalah jalan yang benar, jalan yang hak. Dan itu bisa bermakna dari bukan Islam ke dalam Islam. Bisa bermakna di dalam Islam ada sekian aliran, mana yang paling benar. Kalaupun sudah di jalan yang benar, ada perbedaan masalah-masalah fiqhiyah. Mana yang rajih dari aqwalul ulama, itu juga meminta petunjuk jalan yang lurus. Jangan sempit. Sangat luas maknanya. Termasuk rajih dan marjuh. Yang rajih itulah yang lurus, yang marjuh yang tidak lurus. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasla taufik, wassalamah, wal afiyah, wal hidayah, wa rahmah. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan mereka dan seluruh kaum muslimin ke dalam tauhid wa sunnah. Amin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kithira. Subhanakallahum bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.